Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan. Indal akhir, inda man hadha? Inda Ahmad. Ma hukmu al-halif bi ghairillah? Taqaddamu ya al-thalatha. Ma hukmu al-halif bi ghairillah? Syirik. Ma dalil? Naam, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Hukum bersumpah dengan selain Allah syirik. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, kata Nabi, maka dia telah berbuat kesyirikan. Bersumpah itu selain dengan nama Allah, dengan apa lagi? Ya Rahmat. Selain dengan nama Allah, dengan apa lagi? Dengan nama-nama Allah. Naam ahsan. Misalnya saya bersumpah demi Allah, atau saya bersumpah demi Ar-Rahman, saya bersumpah demi Ar-Rahim, dan nama-nama Allah yang lain. Atau dengan sifat dari sifat-sifatnya, saya bersumpah demi rahmat Allah, demi apalagi sifatnya Allah, demi tangan Allah. Allah memiliki sifat tangan. Demi kehendak Allah, ya kan, sifat iradah, dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah. Ahsantum. Naam. Inda Usama. Barang siapa yang melanggar sumpahnya setelah dia bersumpah dengan nama Allah atau yang selain yang telah kita sebutkan, maka di sana ada kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu apa saja? Ada 4 macam kemarin kita sebutkan. Pertama, memberi makan berapa orang miskin? 10. Yang kedua, memberikan pakaian berapa orang? 10 juga. Terus memerdekakan budak berapa orang? 10. 1. Ahsan. Kemudian berpuasa selama 3 hari. Ahsan tum. Tayyib. Indaman. Siapa lagi? Aina Hudzaifah? Mana Hudzaifah? Ah, indak. 3 yang pertama, Hudzaifah, memberi makan, memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Ini bitartib atau ala takhir? Ini harus sesuai urutan atau bebas milih? Bebas memilih. Ahsan. 3 yang pertama bebas memilih. Tidak harus berurutan nomor 1, kalau enggak mampu harus kemudian nomor 2, kalau enggak mampu nomor 2 kemudian nomor 3, tidak. Bebas pilih. Ya, dia mau memberi makan atau memberi pakaian atau membebaskan budak. Bebas. Yang dengan tertib, bertertib, yang mana? Yang ke berapa, Ustaz? Yang keempat, ya. Jadi kalau tiga ini, nah silahkan pilih yang mana. Tidak mampu semua, baru dia berpuasa. Jangan langsung berpuasa, coba dulu salah satu dari yang tiga ini. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, pakaian yang bisa dipakai untuk sholat, ya. Pakaian yang apabila dia pakai tanpa pakaian yang lainnya, itu bisa dipakai untuk sholat. Naam. Atau memerdekakan seorang budak muslim yang bebas dari cacat. Dia pilih. Kalau enggak mampu baru boleh milih yang keempat. Berpuasa selama 3 hari. Naam. Ini yang kemarin ya kita bahas, tapi kita lanjutkan pembahasan Kitabu Al-Aiman wa Nudhur dari kitab Fikih Muyassar, pembahasan tentang sumpah dan nazar. Kita masih di bab pertama seputar sumpah. Kemarin kita telah menyebutkan pengertian sumpah, macam-macam sumpah, kemudian apa kafaratuh sumpah. Nah, kemudian kita akan membahas syarat wajibnya kafaroh sumpah. Ya. Kapan sih seseorang itu ketika dia sudah bersumpah dikatakan wajib untuk membayar kafaroh? Nah, ada syarat-syaratnya. Kita baca. Poin kedua dari masalah ketiga, syurutu wujubi kafaratil yamin. Apa syarat diwajibkannya kafaroh sumpah? Beliau berkata, la tajibul kafaratu fil yamin idza naqadha al-halifu wa lam yafi bimujibiha illa bisyurutin thalatha. Seseorang yang bersumpah, apabila dia membatalkan sumpahnya atau dia tidak menunaikan kewajibannya, maka tidak wajib baginya membayar kafarah kecuali apabila terpenuhi 3 syarat. Jadi apabila nih seorang ada sudah dia bersumpah, demi Allah saya akan melakukan ini dan itu besok, kemudian dia melanggarnya, esok hari dia tidak melakukannya, ya, apakah wajib baginya untuk membayar kafarah? Maka jawabannya, dia wajib membayar kafarah apabila terpenuhi 3 syarat ini. Jadi belum tentu dia ketika melanggar wajib membayar kafarah kecuali 3 terpenuhi darinya 3 syarat. Syarat yang pertama, antakunal yaminu munaqidatan bi an yaqsud al halifu aqdaha ala amrin mustaqbal kama madha bayanu dzalik. Nah, syarat yang pertama, sumpah itu harus sah. Jadi sumpahnya ini harus sah dulu, harus sumpah yang munaqidah. Bagaimana sumpah yang sah itu? Pertama keadaannya adalah orang yang bersumpah itu dia memaksudkan di dalam sumpahnya, dia meniatkan di dalam sumpahnya untuk melaksanakan perkara yang akan datang, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Memang ada niat dari sumpahnya, memang dia niatkan ketika melafadzkan sumpah tersebut, ini sumpah saya, di dalam niatnya. Berbeda kalau dia hanya melafadzkan saja, demi Allah, ya, tapi enggak ada niatan di dalam hatinya itu sumpah. Nah, ini namanya lagu. La yu'akhidukumullahu bilagwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukum dengan sumpah yang kalian ucapkan dengan tidak sengaja. Ini sumpah lagu namanya. Ini yang pertama, dia harus berniat di dalam sumpahnya. Kemudian kata mu'alif, wala tanaqidul yaminu illa billahi au bismin min asma'ihi au sifatin min sifatih. Dan sumpah itu selain niat tidak akan sah kecuali apabila diucapkan dengan nama Allah atau dengan nama-nama Allah yang lainnya atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Nah, seperti tadi kita sebutkan, misalnya ahlifu billah atau uqsimu billahi, saya bersumpah demi Allah atau dengan nama Allah yang lain, uqsimu bil qadir. Nama Allah Al-Qadir, saya bersumpah demi Al-Qadir. Atau nama Allah yang lain misalnya, uqsimu bil jabbar, ahlifu bi Al-Quddus misalnya. Ya. Atau dengan sifat-sifat Allah yang lain, uqsimu bi rahmatillah, uqsimu bi ghadabillah, saya bersumpah demi kasih sayang Allah atau demi kemurkaan Allah. Nah, sifat-sifat Allah. Ya. Ini baru sumpah dikatakan sah. Ada niatan kemudian dengan mengucapkannya dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya surat Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan menghukum kalian atas sumpah yang kalian ucapkan secara tidak sengaja, akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan sumpah yang kalian sengaja. Fadala dzalika ala anal kafarata la tajib illa fil yaminil munaqidah. Dalil ini, ayat ini menunjukkan bahwa kafarah itu tidak akan diwajibkan kecuali pada sumpah yang sah. Amma man sabaqa al-yaminu ala lisanih bila qasdin falatan aqidu yaminuh wala kafarata alaih. Akan tetapi kalau ada orang yang dia mengucapkan sumpah sabqul lisan, tidak sengaja, keceplosan misalnya, demi Allah, naam, saya bersumpah, tidak ada niatan, ya, maka apa yang dia ucapkan itu tidak dianggap sebagai sumpah, tidak sah sumpahnya, dan tidak ada kafarohnya. Tidak ada kafarohnya. Ini syarat yang pertama. Apa tadi syaratnya? Sumpahnya harus sah, naam, terlebih dahulu. Syarat yang kedua, syartu tsani, an yahlifa mukhtaron. Yang kedua syaratnya adalah dia bersumpah dalam keadaan dia bisa memilih, tidak dipaksa, atas keinginan sendiri. Dia bersumpah dengan keinginannya sendiri. Faman halafa mukrohan lam tanaqid yaminuhu wala kafaratu alaihi fiha. Barang siapa yang bersumpah karena dipaksa, dia mukroh, maka sumpahnya tidak sah dan tidak ada kafaroh baginya. Nah, dipaksa bersumpah, ya, demi Allah, gitu, sambil ditodong pistol misalnya, ayo sumpah, dipaksa. Nah, maka tidak ada kafarohnya kalau dia melanggar sumpah tersebut. Berdasarkan sabda Nabi, dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaih. Diangkat dari umatku, maksudnya diangkat, dimaafkan. Dimaafkan dari umatku kesalahan yang tidak sengaja, lupa, dan apa yang mereka dipaksa padanya. Nah, jadi orang yang berbuat kesalahan karena tidak sengaja atau karena lupa atau karena dipaksa, ini dimaafkan, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, ini syarat yang kedua. Dia tidak dipaksa atas keinginannya sendiri ketika bersumpah. Syarat yang ketiga, yang terakhir. An yahnusa fi yaminihi bi an yaf'ala ma halafa ala tarkihi aw yatruka ma halafa ala fi'lihi dzakiran li yaminihi mukhtaron. Syarat yang ketiga, kapan kafaroh itu diwajibkan? Apabila orang yang bersumpah ini melanggar sumpahnya, ya, apabila dia melanggar sumpahnya. Jadi kalau ada orang bersumpah terus dia tidak melanggar sumpahnya, malah ditunaikan, ya justru gak ada kafarohnya, ya kan? Nah, kapan dia dikatakan wajib membayar kafaroh? Ketika dia melanggar, ketika ada pelanggaran dan pembatalan dari sumpahnya. Ya, dia telah bersumpah untuk meninggalkan suatu perkara, kemudian dia kerjakan, atau dia bersumpah untuk mengerjakan suatu perkara kemudian dia tinggalkan. Zakiron liyaminihi muhtaron, dalam keadaan dia ingat tidak lupa bahwa dia sedang bersumpah, ya dia terikat dengan sumpahnya dan dia dalam keadaan muhtar, dia apa namanya atas keinginannya sendiri, tidak dipaksa. Amma idza hanatha fi yaminihi nasiyan aw mukrahan fala kafarata alaihi lil haditsil mutaqaddim. Adapun kalau dia melanggar sumpahnya tadi karena lupa atau karena dipaksa, maka tidak wajib kafaroh baginya berdasarkan hadis yang telah lalu. Nah, ini tiga syarat ya. Tiga syarat kita telah mengetahui apa saja kafaroh sumpah. Kemudian kapan seseorang itu ketika bersumpah wajib membayar kafaroh, ada tiga syaratnya tadi. Sumpahnya sah, yang pertama. Yang kedua, dia tidak dipaksa ketika bersumpah. Naam. Yang ketiga, ada terjadi pembatalan atau pelanggaran di dalam sumpahnya. Nah, maka wajib baginya apabila terpenuhi tiga syarat ini, wajib baginya untuk menunaikan kafarah sumpahnya. Kemudian ada poin yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif, al-istisna ufil yamin. Al-istisna di dalam sumpah, al-istisna itu secara bahasa artinya pengecualian. Tapi kalau di dalam istilah kita, al-istisna itu maksudnya pengucapan kalimat insya Allah. Apa hukumnya ketika seseorang bersumpah kemudian dia mengucapkan insya Allah? Artinya dia mengaitkan, menggantungkan sumpahnya tadi dengan kehendak Allah. Setelah dia berazam, ya kan, demi Allah saya akan melakukan ini, melakukan itu. Kemudian dia tutup sumpahnya dengan insya Allah, kalau Allah menghendaki. Bagaimana hukum sumpahnya? Dijelaskan oleh al-mu'alif, man halafa faqala fi yaminihi insya Allah fala hintha alaihi wala kafarah. Barang siapa yang bersumpah, naam, kemudian dia berkata di dalam sumpahnya insya Allah, maka tidak teranggap ada pelanggaran pada sumpahnya dan tidak ada kafaroh padanya. Ya, nah, jadi kalau dia misalnya bersumpah demi Allah saya akan melakukan ini, melakukan itu besok, insya Allah, ya ada insya Allahnya. Ternyata besoknya dia nggak kerjakan, ya, dia tidak mengerjakan, maka dia tidak dikatakan telah melanggar, karena dia telah menggantungkan perbuatannya tersebut dengan kehendak Allah. Dia tidak dikatakan dia melanggar, maka tidak ada kafarohnya. Idza naqadha yaminahu, apabila dia membatalkan sumpahnya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada hadis yang diriwayatkan Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmizi. Nabi bersabda, "Man halafa faqala insyaallah lam yahnus." Barang siapa yang bersumpah kemudian mengucapkan insya Allah, maka dia tidak dikatakan melanggar. Naam. Kemudian bahasan berikutnya, naam, naqdul yamin wal hinthu fiha. Bagaimana sih bentuk pembatalan sumpah itu, ya? Pelanggaran sumpah itu seperti apa? Kata al-mu'alif di sini, al-aslu an yafiyal halifu bil yamin. Hukum asal orang yang bersumpah itu harus menunaikan sumpahnya. Ini hukum asalnya, ya. Karena dia telah mengikrarkan sebuah janji yang kuat, dikuatkan dengan menyebut nama Allah. Ini janjinya dia. Dia telah bersumpah, hukum asal dia harus menunaikan sumpahnya. Lakin qad yanquduhu limaslahatin aw lidaruratin. Akan tetapi terkadang seseorang itu dia harus membatalkan dan mencabut sumpahnya karena ada alasan maslahat. atau karena ada alasan darurat, ya. Dia terlanjur bersumpah, tiba-tiba ada perkara yang lebih maslahat, naam, yang dia anggap itu lebih baik dia untuk melanggar sumpahnya, atau ada keadaan darurat yang dia tidak bisa melakukan sumpahnya. Wa qad syuri'a lahu kafaratu dzalika kama sabaq, maka disyariatkan ada kafarahnya agar dia bisa melanggar atau membatalkan sumpahnya sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan ini bentuk rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, maka disyariatkanlah adanya kafarah supaya orang yang bersumpah itu tidak merasa terbebani dengan sumpahnya, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Tidak, boleh engkau gagalkan, boleh engkau batalkan, tapi ada kafarahnya. Wa yumkinu taqsimu naqdil yamin wal hinthi fiha bihasabil mahluf ala nahwi tali. Kemudian beliau akan menyebutkan di sini, mu'alif akan menyebutkan, naam, pembagian pembatalan sumpah dan pelanggaran sumpah tergantung kondisi apa yang disumpahi. Ini sumpahnya tentang apa? Ya. Macam-macam pembatalan sumpah berdasarkan apa yang disumpahi, yakni sumpahnya tentang apa, itu ada tiga. Naam. Ada tiga. Yakni berdasarkan hukumnya, ya, membatalkan sumpah itu ada tiga macam. Yang pertama, an yakuna naqdul yamini wajiban. Jenis yang pertama, pembatalan sumpah yang hukumnya wajib. Loh, kok wajib? Iya, sumpahnya wajib dibatalkan. Ya. Kapan itu? Seseorang ketika bersumpah wajib dibatalkan sumpahnya. Wa dzalika idza halafa ala tarki wajibin. Yang demikian kalau dia bersumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib. Ada suatu perkara wajib, misalnya sholat, ya, atau puasa di bulan Ramadan, kemudian dia bersumpah demi Allah, ya, dia bersumpah gak akan puasa atau gak akan sholat misalnya. Dia bersumpah untuk meninggalkan kewajiban. Ini hukum membatalkan sumpahnya wajib, ya. Beliau menyebutkan contoh di sini, kaman halafa alla yasila rahimah au halafa ala fi'lin muharram. Kaan yahlifa liyashroban khamran. Seperti orang yang bersumpah tidak akan menyambung tali silaturahminya. Dia bersumpah gak akan menyambung tali silaturahminya. Demi Allah, dia gak akan datang ke rumah pamannya misalnya, atau ke rumah bibinya, atau ke rumah orang tuanya, memutus tali silaturahmi. Ini kewajiban. Atau dia bersumpah untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, seperti dia bersumpah akan meminum khamar, naam, ya, akan membunuh misalnya, atau akan mencuri. Fahuna yajibu alaihi naqdu yaminih. Maka yang seperti ini wajib bagi dia untuk membatalkan sumpahnya. Watalzamuhul kafarah, dan wajib bagi dia untuk membayar kafarat sumpahnya. Ya, wajib. Gak boleh ditunaikan. Gak boleh gak sholat. Gak boleh minum khamer. Ya, wajib dibatalkan sumpahnya dan wajib dia membayar kafarah. Li'anahu halafa ala maksiatin, karena dia telah bersumpah untuk melakukan perbuatan maksiat, dan itu gak boleh. Ya, wajib untuk dibatalkan. Nah, ini jenis pelanggaran sumpah yang pertama, hukumnya wajib. Yang kedua, jenis yang kedua, an yakuna naqdul yamini haraman. Membatalkan sumpah hukumnya haram. Pembatalan sumpah yang hukumnya haram, enggak boleh dibatalkan. kama law halafa ala fi'lin wajib aw tarki muharramin wajaba alaihi alwafa'u wa yuhramu alaihi naqdul yamin. Seperti contohnya orang yang bersumpah untuk melakukan perkara wajib atau meninggalkan perkara haram, ya. Misalnya saya bersumpah demi Allah saya akan sholat 5 waktu. Ini gak boleh dibatalkan sumpahnya, ya. Sholat 5 waktu. Dan gak perlu bersumpah sebenarnya untuk perkara yang wajib. Memang wajib untuk dikerjakan. Kalau kamu bersumpah kemudian engkau langgar, nah itu dosanya double. Dosa melanggar kewajiban, dosa melanggar sumpah. Kalau tidak dibayar dengan kafarohnya. Ya. Ini hukum membatalkan sumpahnya haram apabila dia bersumpah untuk melakukan kewajiban atau meninggalkan perkara haram. Maka wajib bagi dia untuk menunaikan dan haram baginya untuk melanggar sumpahnya. Kata mu'alif, li'anna halifahu fi hadhil halati ta'kidun lima kallafallahu bihi ibadah. Karena posisi sumpahnya dalam keadaan seperti ini, ya, ini lebih ditekankan atas apa yang telah Allah perintahkan dan bebankan kepada hamba-hambanya. Nah, seperti tadi, sholat 5 waktu, dia bersumpah saya akan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib tanpa kalian bersumpah. Ketika kalian bersumpah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka ini ada ta'kid, lebih penekanan atas kewajiban. Kewajiban itu hukumnya ditekankan, kemudian dia bersumpah, ada lagi tambahan penekanannya. Ya, jadi ketika melanggar, nah ini konsekuensinya lebih. Demikian. Maka jenis yang kedua ini haram untuk dibatalkan sumpahnya. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga pembatalan sumpah yang berikutnya. An yakuna naqdul yamini mubahan. Membatalkan sumpah yang hukumnya itu mubah, boleh dibatalkan, ya. Bukan wajib, bukan haram, tapi hukumnya boleh saja, mubah. Wadzalika idza halafa ala fi'lin mubah au tarkihi. Yang demikian apabila dia bersumpah untuk melaksanakan sebuah perkara yang hukumnya mubah atau meninggalkan perkara yang hukumnya mubah atau boleh. Contohnya seperti apa? Saya bersumpah demi Allah saya akan makan nasi besok misalnya, atau makan apa? Hah? Perkara yang hukumnya mubah, bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang haram, melanggarnya pun dihukumi mubah, melanggar sumpahnya dari dihukumi mubah. Apakah wajib kafaroh? Apabila sumpahnya sah, tetap wajib ada kafarohnya, seperti syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, ya kan? Seperti syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Naam. Apabila sumpahnya sah, kemudian disebutkan dengan nama Allah atau sifat-sifatnya, kemudian diucapkan pula dengan niat, ya. Maka itu sumpah yang diwajibkan atasnya kafarah, tidak dipaksa, ya. Dia tidak lupa. Naam. Di sini ada permasalahan. Bagaimana kalau yang bersumpah itu orang kafir? Nah, apakah sumpahnya itu sah, terikat? Ya, ada beban juga untuk melaksanakannya? Nah, jumhur para ulama menyebutkan sumpahnya orang kafir itu sah. Jumhur para ulama, mayoritas ulama menyebutkan bahwa sumpahnya orang kafir itu sah. Yani sama seperti muslim. Nah, sumpahnya itu sah seperti sebagaimana nadarnya pun sumpah. Jadi kalau ada orang kafir bernadar atau bersumpah, sumpahnya sah. Artinya dia terikat dengan sumpahnya dan nadarnya. Kira-kira apa dalilnya? Jumhur berdalilkan dengan hadis Umar. Hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis di Sahihain adalah Umar ibn Khattab pernah bernazar. Umar ibn Khattab pernah bernazar, bukan bersumpah ya, bernazar di masa jahiliyah ketika beliau masih kafir, belum masuk Islam. Beliau bernazar untuk beriktikaf semalam di Masjidil Haram. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah pun sudah mengerti apa yang namanya itikaf. Ya. Orang-orang di jahiliyah juga ngerti apa yang namanya tawaf di Ka'bah, ya kan? Nah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini, beliau pernah bernazar semasa jahiliyah, saya akan beriktikaf semalam di Masjidil Haram. Nah, dan dia ucapkan ketika masih dalam keadaan kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang nazarnya Umar ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Aufi binadzrik." Wahai Umar, tunaikanlah nazarmu. Tunaikanlah nazarmu. Nah. Dari hadis ini para ulama beristidlal mengambil dalil bahwa yang namanya nazar itu sama seperti sumpah. Ya, dari sisi makna sama. Mewajibkan sesuatu yang asal hukumnya tidak wajib atas dia. Jadi nazar itu sama seperti sumpah. Kalaulah nazarnya orang kafir itu sah, bahkan Nabi memerintahkan untuk ditunaikan, maka demikian pula sumpahnya orang kafir itu sah. Jadi kalau ketika misalnya ada orang kafir bersumpah, kemudian dia masuk Islam, dia pernah bersumpah akan melakukan ini dan melakukan itu dan belum ditunaikannya, maka hukum atas dia untuk menunaikannya wajib. Wajib atas dia. Nah, untuk menunaikannya. Tayyib wallahu alam. Selesai permasalahan yang ketiga, kita masuk masalah yang keempat. Al-mas'alatu rabi'ah, kata muallif. Suwarun li ba'dil aymani al-ja'izati wal mamnu'ah. Beberapa contoh bentuk sumpah-sumpah yang boleh dan sumpah-sumpah yang dilarang. Nah, ini beliau akan memberikan contoh. Bagaimana sih contohnya sumpah yang boleh itu dan sumpah yang tidak boleh? Beliau mengatakan, qala innal yamina al-ja'izata hiya lati yahlifu fiha bismillah aw bisifatin min sifatihi. Sumpah yang boleh itu adalah sumpah yang diucapkan dengan nama Allah atau dengan sifat dari sifat-sifatnya. Kan yakul, contohnya seperti wallahi, dia mengucapkan demi Allah, ya, ini kan nama Allah ya. Au wa wajhillahi, demi wajah Allah. Ya, Allah memiliki sifat wajah. Naam. Atau wa azamatihi, demi keagungan Allah. Nah, Allah punya sifat keagungan, al-azamah. Wa kibriyaihi, demi kebesaran Allah misalnya. Ya. Nah, ini sumpah-sumpah yang diperbolehkan dengan menyebut namanya atau menyebut sifat dari sifat-sifat Allah. Enggak mesti bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia boleh. Nah, demi Allah saya bersumpah misalnya. Demi Ar-Rahman, demi keagungan Allah, demi sifat wajah Allah, demi sifat turun Allah ke langit dunia misalnya. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar bin al-Khattab wa huwa yasiru fi raqbin yahlifu bi abihi. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati ayahnya Umar. Umar ibn al-Khattab sedang berjalan di tengah rombongan. Jadi ada rombongan, di sana ada Umar ibn al-Khattab sedang berjalan. Nabi SAW mendapati Umar bersumpah yahlifu bi abihi, Umar bersumpah dengan nama ayahnya, ya, demi ayahku. Faqala, maka Nabi berkata, ala innallaha yanhakum antahlifu biabaikum. Nabi bersabda, ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian, kalian bersumpah dengan nama-nama atau dengan ayah-ayah kalian. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, ataukah hendaklah dia diam. Nabi melarang bersumpah dengan ayah, ya. Demi ayah atau demi ibu. Naam. Ya. Demi Ka'bah misalnya, ya. Demi Nabi Muhammad. Nah, ini enggak boleh. Ya. Hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah ataukah dia diam. Dalil yang lain. Qala wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kanat yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibil qulub. Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mensifati sumpahnya nabi itu seperti apa? Kata beliau, nabi itu bersumpah atau sumpahnya nabi itu seperti contohnya seperti ini. La wa muqallibil qulub. Tidak, demi zat yang membolak-balikan hati. Muqallibul qulub ini sifat Allah. Allah itu memiliki sifat membolak-balikan hati manusia. Maka Nabi bersumpah dengan sifatnya tersebut. Wa muqallibil qulub. Demi zat yang membolak-balikan hati. Naam. Ya. Nah, ini diperbolehkan. Qala wa kadzalika law qala uqsimu billahi la af'alanna kadza fa huwa yaminun in nawaha. Demikian pula kalau ada orang yang mengatakan bukan ahlifu tapi dia berkata uqsimu billah. Ini sama. Ini artinya juga sumpah. Kalau dia niatkan itu sumpah, saya bersumpah demi Allah saya akan melakukan ini, melakukan itu, ya. Seperti kita katakan enggak mesti ya bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Naam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqsamu billahi jahda aimanihim, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Naam, dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ini diantara contoh-contoh sumpah yang boleh. Ya. Kemudian wa minal aimani al-mamnu'ah. Sekarang jenis yang kedua, sumpah-sumpah yang enggak boleh. Jenis-jenis atau contoh-contoh sumpah yang dilarang. Yang pertama, al-halifu bi ghairillahi ta'ala, bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah. Kaqaulihi, contohnya seperti ucapan wa hayatika, demi hidupmu. Wal amanati, demi amanah. Ini enggak boleh, ya. Ini sumpah-sumpah selain Allah. Nah, demi Nabi Muhammad misalnya, demi Ka'bah, ya. Demi fajar, demi buah tin, buah zaitun, boleh enggak? Enggak boleh. Lalu bagaimana dalam Al-Qur'an Allah bersumpah wa tini wa zaitun? Allah bersumpah wa tini wa zaitun. Nah, wal fajar, demi fajar. Apa jawabannya? Berbeda. Itu Allah. Allah bebas bersumpah dengan apa yang dia kehendaki. Akan tetapi makhluknya manusia tidak boleh, ada aturannya, ya. Kalau Allah bebas bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki, dan di sana ada faedah, ada hikmah. Di antaranya adalah pemuliaan atau pengagungan terhadap perkara yang yang disumpahkan. Naam. Demi al-fajar, demi waktu duha, ya kan? Dan yang selainnya. Adapun manusia enggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah ataukah dia diam. Kemudian jenis yang kedua, al-halifu bi'anahu yahudiyun au nasroniyun au anahu bari'un minallahi aw min rasulihi sallallahu alaihi wasallam in fa'ala kadza fa fa'alahu. Di antara contoh sumpah yang dilarang adalah seseorang dia bersumpah bahwa dia Yahudi atau dia Nasrani atau dia berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Nah, kata mu'alif, kalau dia bersumpah seperti ini maka sumpahnya itu terjadi. Ya, ada seorang Muslim misalnya dia bersumpah bahwa dia Yahudi atau dia bersumpah dia Nasrani atau dia bersumpah dia berlepas diri dari Allah atau berlepas diri dari Rasulnya. Kalau sampai dia mengucapkan itu walaupun bercanda, ya, sumpahnya tadi walaupun dia tidak niatkan, itu jatuh kepadanya. Nah, jadi gak main-main ya, ini sumpah yang dilarang. Dalilnya li hadisi Buraidah ta'an abih radiyallahu anhu, hadis Buraidah dari bapaknya radiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man halafa faqala inni bari'un minal Islam, barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengucapkan dia berlepas diri dari al-Islam, ya, dia bukan Muslim. Misalnya dia bersumpah seperti itu, demi Allah, ya, dia bukan Muslim, dia berlepas diri dari Islam. Fa in kana kadziban fahuwa kama qaal. Kalau dia sumpahnya itu dalam keadaan dia berdusta, ya, main-main saja, maka sumpahnya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ya, artinya main-mainnya tadi terjadi. Betul. Dia keluar dari Islam. Bahaya ya? Bahaya. Nah, jangan main-main. Wa in kana shadiqan falan yarji'a ilal islami saliman. Tapi kalau memang dia benar-benar serius, jujur dengan sumpahnya tadi, ya, maka dia tidak akan kembali ke dalam Islam dalam keadaan selamat. Nah, dia gak akan kembali masuk ke dalam Islam dalam keadaan selamat. Artinya ini ancaman, ya, jangan main-main dalam perkara sumpah, ya, bersumpah bahwa dia Yahudi bukan Muslim, bersumpah dia Nasrani bukan orang Islam, bersumpah berlepas diri dari Allah, dari Rasulnya, berlepas diri dari Islam. Wah, hati-hati. Ya. Walaupun dia tidak niatkan, itu bisa jatuh sumpahnya. Nah. Yang ketiga, al-halifu bil aba'i wa taghut. Nah. Bersumpah, contoh ini contoh saja ya. Ya, beliau hanya menyebutkan beberapa contoh. Yang di antara sumpah yang dilarang adalah bersumpah dengan nama ayah atau nama taghut. Nah, demi ayahku atau demi berhala misalnya, demi Lata, demi Uzza. Ya, ini orang-orang jahiliyah biasa bersumpah seperti itu. Ya. Ini tidak boleh, dilarang. Di hadis Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdurrahman ibn Samurah, Rasul bersabda, la tahlifu bitawaghi wala bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan tagut-tagut dan dengan ayah-ayah kalian. Naam, dengan ayah-ayah kalian. Ini larangan. Sebelum kita tutup, ada permasalahan. Bagaimana bagaimana hukumnya bersumpah dengan mushaf, dengan nama mushaf Al-Quran, ya, demi Al-Quran atau demi mushaf, ya, demi mushaf. Ada dua keadaan, tergantung niat, dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkan. Kalau dia katakan demi mushaf misalnya, kalau yang dia maksudkan dari mushaf itu adalah kalamullah, apa yang ada di dalamnya berupa ayat-ayat, dan itu adalah kalamullah, ya kan, ucapan Allah, dan kalamullah itu sifat, kalamullah itu sifat Allah. Kalau dia niatkan seperti ini maka boleh, ya kan, boleh, karena itu termasuk bersumpah dengan sifat Allah. Ya, sama saja seperti saya bersumpah dengan rahmat Allah, saya bersumpah dengan keagungan Allah, ya kan, itu sifat. Saya bersumpah dengan kalamullah, ya, boleh. Tapi kalau dia maksudkan mushaf itu adalah lembaran-lembaran, kertasnya, sampulnya, tintanya, nah ini haram. Ini sama saja bersumpah dengan makhluknya. Nah, ini enggak boleh. Jadi dirinci ya. Kamu niatnya apa? Bersumpah demi Al-Qur'an, demi mushaf. Ya. Kalau yang kamu maksudkan adalah kalamullahnya yang dibacanya, na'am. Ya, itu sifat Allah yang kita baca itu kan. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah lembaran-lembarannya, kertasnya, sampulnya, nah, itu makhluk, tidak boleh. Nah. Kemudian ada lagi permasalahan yang biasa kita dapati adalah bersumpah dengan meletakkan tangan di atas mushaf, iya kan? Nah, biasa kalau ada mushaf seperti ini sambil bersumpah gini. Biasanya kalau kita lihat itu pejabat-pejabat ya, atau di persidangan mungkin dengan meletakkan telapak tangan di atas mushaf. Seperti itu. Apa ini hukumnya? Nah, ketika diminta pertanggungjawaban misalnya atau diberikan jabatan, saya bersumpah demi Allah akan melaksanakan amanat yang diberikan kepada saya dengan sebaik-baiknya, tidak akan melakukan ini, tidak akan melakukan itu, sampai sambil meletakkan tangannya di atas mushaf. Nah, sebagian para ulama ada yang mentolerir. Artinya memang sebagian manusia itu ada yang memberlakukan tata cara seperti ini untuk memberikan penekanan terhadap sumpah. Ya, artinya kalau sudah pegang mushaf ini benar-benar ini, ya. Jadi yang diambil itu bukan hanya apa yang dia ucapkan saja, tapi perbuatan, di antara perbuatannya meletakkan tangan di atas mushaf. Ya. Tapi dengan catatan, yang menjadi ibroh, yang menjadi patokan, tolok ukurnya, itu bukan perbuatannya, bukan menyentuh mushafnya, tapi ucapannya. Itu yang diambil, itu yang dipegang, ya. Na'am. Itu yang dipegang. Jadi sumpahnya itu dari ucapannya, bukan dari perbuatannya itu. Memegang, menyentuh mushafnya, bukan. Dan sebagian ada yang mengatakan, menganggap keras, yakni mengatakan ini bid'ah. Nah, karena memang ini bid'ah, benar. Tidak pernah di zaman Nabi alaihi salatu wasalam Nabi bersumpah dengan meletakkan tangan di atas mushaf. Karena memang di zaman Nabi belum ada mushaf ya. Nah, di zaman Nabi belum ada mushaf. Ya, di zaman Abu Bakar itu hanya berbentuk apa? Lembaran-lembaran. Ya, di zaman Umar demikian. Lembaran-lembaran di pelepah kurma, di tulang atau di kayu ya, di batu, sesuatu yang bisa ditulis. Kemudian di zaman Utsman baru dikumpulkan dalam sebuah mushaf. Akan tetapi salaf pun, para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya, tidak pernah dinukilkan oleh dari mereka bersumpah dengan meletakkan tangan di atas mushaf. Ini perbuatan yang bid'ah, hendaknya dihindari. Jadi tidak perlu bersumpah dengan meletakkan tangan di atas mushaf, cukup yang dipegang adalah ucapannya. Dia berkata demi Allah saya akan begini, saya akan begitu, maka itu adalah yang akan dipertanggungjawabkan. Taib, sampai di sini insyaallah selesai bab pertama tentang al-aiman. Selanjutnya pembahasan tentang an-nadzar biidznillah taala. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wallahu taala alam bisawab, waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. Fadal, ada pertanyaan? Nah. Ya. Apa yang kita sebutkan tadi, menaruh tangan, meletakkan tangan di atas mushaf, ini salah satu contoh saja ya. Sesuatu perkara yang memang tidak ada tuntunannya. Artinya sumpah itu akan terikat dan sah hanya dengan ucapan pada lisannya saja, tidak perlu disertai dengan perbuatan-perbuatan lain. Termasuk juga seperti yang Bapak sebutkan tadi, meletakkan mushaf di atas kepalanya misalnya seperti ini ya. Nah, sumpah jabatan atau apa. Nah, itu perkara yang tidak ada tuntunannya. Itu perkara yang yang bid'ah. Tapi kalau seorang misalnya terpaksa atau dipaksa untuk bersumpah seperti itu, ya misalnya la qadarullah, misalnya kita di persidangan atau apa dipaksa untuk bersumpah, ini Pak saya mau sumpah dulu seperti ini, atau pegang ini, pegang mushafnya, atau saya letakkan. Nah, kalau dia bisa menolak, Pak saya enggak mau, insya Allah saya akan bersumpah dengan nama Allah. Kalau diterima, alhamdulillah, fabiha wa ni'mat, itu nikmat. Tapi kalau dia memaksa, ya kita berlepas diri, dosanya dia yang tanggung, seperti itu. Apapun tata caranya, menyentuh, ditaruh di atas kepala atau seperti apa, itu tidak ada tuntunannya dalam sumpah. Ya, jazakumullah khair. Tafadhalu, barakallahu fikum.